Maretti Golden Way, saya ingatkan kepada Anda yang sedang menyaksikan kami sekarang, kalau Anda juga bisa bicara langsung dengan Pak Mario, silakan hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Dan Pak Mario, kini kita akan melihat hasil dari polling kita, Pak. Silakan. Baik, pemirsa, setelah melakukan jajak pendapat dengan pertanyaan, Anda mendapat warisan dari anggota terakhir keluarga Anda sebesar 25 juta rupiah dalam kondisi tanpa keluarga dan sebatang kara, maka apa yang akan Anda lakukan dengan uang tersebut? Dan hasil dari polling kami malam hari ini adalah, ternyata yang memilih A jumlahnya 28%, B 33%, dan C 39%, Pak Mario. Tepuk tangan untuk hasil pendapat kita. Bagaimana komentar Bapak mengenai hasil ini? Mikrofonnya di bawah, Mas Suli. Ya, sahabat-sahabat saya yang super, Bond, produser tidak dimatikan dulu ini supaya kita dapat gambarannya. So, melanjutkan kuliah 28%, kemudian mau buka toko kecil-kecilan 33%, ya. Mencari institusi untuk investasi yang aman 39%. Siapa yang pilih mau kuliah dulu? Super. Iya, Pak. Mengapa kuliah? Bapak ini? Iya. Silakan. Silakan berdiri. Mengapa kuliah? Kuliah karena menurut saya pendidikan terlalu penting untuk saya. Terlalu penting. Teramat dan terlalu penting. Penting atau terlalu penting? Terlalu dan teramat. Terlalu dan teramat. Itu kelewatan sampai nggak usah diurus nggak apa-apa loh. Pendidikan itu penting. Ya, penting. Penting sehingga kalau Anda terdidik, Anda akan lebih punya tiket untuk masuk ke karir profesional ya. Ya. Atau berbisnis. Super. Siapa? Satu lagi, saya butuh satu lagi. Yang mana, Pak? Ini dia, wanita. Ya. Silakan berdiri. Silakan. Ini mikrofonnya. Mengapa kuliah, Ibu? Dengan kuliah mungkin kita punya ilmu. Dan ilmu itu mungkin saya akan sharing ke orang lain. Super sekali. Yeah. Oke, adik-adik saya, anak-anak saya terkasih, tolong didengarkan ini ya. Sebagian besar dari kakak-kakak Anda, om-om Anda yang bekerja itu, bekerja di bidang yang tidak ada hubungannya dengan kuliah mereka. Yeah. Siapa yang bekerja di bidang yang bukan kuliahnya dulu? Terutama saya. Jadi dengarkan dia, pendidikan itu dan menyiapkan Anda dari keilmuan. Pendidikan itu menyiapkan kewasaan mental Anda untuk menyelesaikan masalah yang pelik, untuk berpikir urut logis, dan juga belajar melihat gambar besar. Kalau itu Anda kuasai selama kuliah, Anda bisa bekerja di bidang apapun. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda bisa mencapai kualitas mental seperti itu dengan bolosan? Ya, dengan surat dokter, berapa kali nenek itu meninggal? Coba. Alasannya nenek meninggal, terus ya. Oke. Jadi yang punya uang tadi untuk investasi kuliah, selamat. Dipastikan Anda membangun mental yang menjadikan Anda bisa dipekerjakan dimanapun dan dihormati dan dibayar dengan tinggi. Yang kedua, membuka toko dan berdagang kecil-kecilan. Jadi, Uli, tanyakan yang biru itu, yang biru. Pak ini? Yes. Silakan, Pak. Mohon berdiri, nama. Alasan saya untuk membuka toko dan dagang kecil adalah dengan membuka toko, saya bisa menggaji karyawan saya dan dengan menggaji karyawan tersebut bisa juga memuliakan dia sendiri dan keluarganya. Gitu. Amin. Amin. Dan turut serta menjaga perdamaian dunia. Oke. Okay. Ada lagi yang kedua. Ada yang kedua. Yang dekat-dekat ini, Mas Uli. Si. Ini, Pak. Silakan, Bapak. Ya, itu. Silakan. Silakan. Tadi siapa, Bapak? Yang Bapak. Oh, Ibu. Silakan, Ibu. Berdiri, Ibu. Ini mikrofonnya, Ibu. Saya pilih kedua karena menurut saya dan saya membuat toko, saya bisa menentukan hasilnya yang didapat sesuai dengan keinginan saya. Jadi tidak bergantung pada orang. Kalau saya mau lebih bus, lebih dapat banyak, saya harus lebih berusaha lagi. Terima kasih. Super sekali.